Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk surat Al-Ankabut ayat 10. Wa minan nas, dan sebagian orang, mayaqulu, ada yang berkata, amanna billah, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza udhiya fillah, tapi apabila dia diuji gara-gara keimanan dia kepada Allah tersebut, ja'ala fitnatan nasi ka'adabilah, maka dia menganggap fitnah, gangguan yang datang dari manusia itu seperti adab Allah. Artinya mereka menjadikan imannya itu sebagai kambing hitam, sehingga dalam rangka untuk melepaskan gambar manusia pun akhirnya dia juga harus melepaskan keimanannya supaya tidak mendapatkan gangguan lagi dari manusia. Ini seperti yang juga Allah sebutkan dalam ayat yang lainnya, wa minan nas mayabudullaha ala harfin, ada orang yang mereka beribadah kepada Allah itu mingkring-mingkring, ala harfin, seperti di pinggir jurang. Fa in asabahu khairun itma'anna bi, kalau dia mendapatkan kebaikan dia tenang. Wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi, kalau dia mendapatkan fitnah, ujian, dia pun kembali murtad atau balik ke belakang. Jadi agamanya itu dia pegang kalau menguntungkan, kalau menyenangkan. Kalau untung ya dia lakukan, kalau enggak untung agamanya dilepas. Ini orang yang tidak tahu harga agama, enggak tahu harga agama, sehingga beragama itu hanya pengin dapat enaknya aja. Kalau dia tahu harga agama, kondisi apapun agama itu paling mahal. Kalau pas nganggur, kemudian pengajian ada snack-nya, maka nanti kalau pas dia punya pekerjaan, sibuk, gajinya gede, maka pengajian ditinggalkan karena sudah mendapatkan pendapatan yang lebih gede daripada pengajian. Pas masih nganggur, belum punya koneksi, datang ke pengajian biar dapat kenalan-kenalan. Mbok-mbok dapat kenalan, pengusaha dapat kenalan, orang-orang yang bisa carikan kerjaan. Nanti begitu dapat, pengajiannya sudah ditinggalkan. Ini memang hanya pengajiannya untuk batu loncatan aja, barang murah. Sehingga begitu mendapatkan dunia yang lebih dia rasakan lebih menguntungkan, maka agamanya dikiwakan. Mau dikiwakan? Dikiwani, disingkirkan, tidak dianggap lagi. Ini adalah orang yang hanya mencari keuntungan dunianya. Tapi kalau orang memegang agamanya, mau sugih, mau melarat, mau dapat pekerjaan, gajinya per bulan 500 juta atau apa, dia tetap agamanya itu nomor satu. Karena memang agamanya itu adalah segala-galanya buat dia. Wala in ja'a nasrun min rabbika la yaquluna inna kunna ma'akum. Tapi kalau mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala, dia mengatakan inna kunna ma'akum, saya kan juga bagian kamu loh, saya juga bersama kalian loh, sehingga seakan-akan dia juga memberikan andil berkaitan dengan kemenangan kaum muslimin. Awalaisallahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Tidakkah Allah tahu tentang apa yang ada di hatinya manusia, hatinya para makhluk? Allah tahu yang ada di hatinya itu apa? Apa hatinya itu menyimpan betul-betul kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, pengagungan kepada Allah dan Rasulnya, atau hanya dia ingin mencari dunia di komunitas pengajian? Ada orang datang ke pengajian terus ngubiak, nanti dapat utangan sana sini, dapat modal segala macam, baru itu kemudian sudah ngeblas, mencelok lagi nanti di mana lagi. Ini penyakit yang demikian. Sehingga pengajian itu menjadi tempat untuk mencari mangsa apa yang dia inginkan, sehingga menjadi fitnah di mana-mana. Maka membutuhkan ketulusan di dalam ini kita berbuat, dalam kita ini belajar, maksudnya kita belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'lamannallahu alladziina aamanu wala ya'lamannal munafiqin. Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengetahui mana orang yang mereka betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengetahui orang-orang yang mereka yakni munafik. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian, yang dengan ujian itu akan betul-betul terpisahkan dan terbedakan antara orang yang mereka betul-betul memang aslinya itu adalah dia mencari iman, ini ingin betul-betul memelihara iman, dan orang yang mereka imannya sekedar untuk batu loncatan. Wala nabluwannakum hatta naqlamal mujahidina minkum wasabirin. Allah akan menguji kalian sampai Allah tahu, dan Allah mengetahui segala-galanya, mana di antara kalian yang berjihad dan mana yang mereka bersabar. Sehingga Allah sunatullah, Allah akan mendatangkan ujian kepada keimanan kita untuk menguji sejauh mana niat kita untuk li'ilal kalimatillah dan tutul memelihara aset iman ini, termasuk di dalam masalah yaitu dakwah. Apakah dakwahnya itu betul dia dalam rangka untuk mencari keuntungan di sisi Allah atau ingin mencari keuntungan di sisi para manusia. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu, berkata orang-orang kafir kepada orang-orang mukmin, ittabi'u sabilana, ikutilah jalan kami, wa nahmil khotayaakum, akan kami tanggung dosa-dosa kalian. Wa ma hum bihamilina min khotayaahum min syai', mereka tidak akan mungkin menanggung dosa-dosanya orang yang dia sesatkan sedikit pun. Innahum lakadzibun, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdusta. Orang-orang kafir ikhwan, mereka juga berdakwah kepada kaum mukminin, mendakwai untuk murtad, mendakwai untuk mereka meninggalkan agamanya, kemudian mengikuti jalannya orang kafir, ya jalan pikirannya, ya jalan politiknya, ya jalan perekonominya, ya jalan bermuamalahnya. Kita ini sudah komplit dikasih jalan kehidupan oleh Allah, yaitu Al-Quran yang disempurnakan oleh Allah Ta'ala. Sehingga Qurannya ini jangan dijadikan hanya untuk bacaan kalau orang mati. Kalau orang sudah mati disibukkan dengan dibacakan Quran, walaupun waktu hidupnya itu belas gak mampu Quran sama sekali, waktu matinya dikumpulkan manusia untuk membacakan Quran, gak ada gunanya. Quran itu adalah untuk orang hidup, bagaimana menata hidupnya itu dengan Quran, bagaimana waktu hidupnya itu menata keyakinannya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya dengan Quran, Bukan waktu hidupnya pikirannya muat maut enggak karuan, Quran juga dijauhi enggak pernah mampu masjid aja enggak, tapi kalau mati kemudian nyewa orang untuk membacakan Quran. Quran bukan untuk orang mati. Quran itu untuk orang yang hidup. Ya ini untuk menjadi pedoman hidup manusia, sehingga di negeri kita ini kalau dibacakan Quran, ada dengar bacaan Quran itu terjemahnya sing mati sopo, sehingga sing mati sopo, sehingga Quran itu gak diperdengarkan kayaknya hanya untuk orang tanda ada orang mati. Sedangkan Quran ini adalah hudan linnas, petunjuk bagi kehidupan manusia. Mereka tidak akan menanggung sedikit pun dosanya orang lain. Gak mungkin kuat, ikhwan billah. Masing-masing orang itu akan menanggung dosanya sendiri-sendiri. Tidak mungkin akan bisa menanggung dosanya ini orang lain. Gendong dosanya sendiri aja sudah gak karuan beratnya. Maka Allah katakan innahum lakadzibun, mereka para pendusta. Gak mungkin akan dia sanggup untuk gendong dosanya orang lain. Bahkan di zaman sulit di akhirat kelak, orang dimintai kebaikan sedikit pun enggak mau, karena dia sangat mahal, sangat menakutkan ini keadaan pada hari itu. Apalagi dia sanggup gendong dosanya orang lain, enggak akan ada. Walayahmiluna asqalahum wa asqala ma asqalihim. Benar-benar mereka akan menanggung dosa mereka. Wa asqala ma asqalihim, dan akan menanggung dosanya orang yang akan menggendong pula dosanya orang yang bersama mereka. Ini bukan berarti dia mendapatkan dosa orang lain, enggak. Ini karena dia dosa menyesatkan orang lain. Sehingga kalau orang itu dia menyesatkan orang lain, lalu orang lain mengikuti kesesatan dia, maka dosanya orang yang sesat itu akan ditambahkan dengan dosanya penyesat ini, tanpa mengurangi sedikit pun dosanya orang yang dia sesatkan. Ini bahayanya kalau orang jadi pemimpin atau pelopor, tapi pelopor kesesatan. Sehingga ikhwan, jangan hobi tampil, jangan hobi pidato, jangan hobi ini di depan kalau memang tidak siap dengan ilmu dan tidak yakin di atas petunjuk. Kalau nanti antum jadi idola, kemudian penggemarnya sampai ribuan atau sampai jutaan, lalu anda sesatkan mereka, maka jutaan manusia dosanya itu akan antum gendong. Ini akan digamblokkan kepada dosa anda, dan gak mungkin dia akan sanggup untuk menggendongnya. Wala nas'alanna yaumal qiyamati amma kanu yaftarun, dan di akhirat kelak benar-benar dia akan ditanya oleh Allah tentang apa yang mereka ada-adakan. Ini tentang kedustaan-kedustaan yang mereka ada-adakan, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi, dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Falabitsa fihim alfasanatin ila khamsina aman, yang Nuh tinggal di tengah-tengah kaumnya berdakwah kepada mereka 950 tahun tinggal di tengah-tengah kaumnya, siang malam berdakwah menyampaikan agama kepada mereka dengan cara sirran wa alaniatan, dengan cara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, dengan cara targhib maupun tarhib, memberikan semangat atau menakut-nakuti. Semuanya sudah berusaha untuk ditempuh Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, tapi 950 tahun itu diriwayatkan pengikutnya Nuh kurang lebih hanya 80 orang. 80 orang meripil 900 tahun. Coba antum bayangkan, ini dakwah sekian ratus tahun hanya mendapatkan pengikut sekian. Itu membutuhkan kesabaran yang ekstra. Kalau perbuatannya itu enggak dilakukan karena Allah, enggak bakal awet, ikhwan. Semua pekerjaan agama yang tidak dilakukan karena Allah enggak mungkin awet. Pengajian kalau bukan karena Allah enggak awet. Kalau dia punya target-target duniawi enggak awet. Dakwah kalau punya target duniawi enggak awet. Yang awet itu kalau dia menginginkan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Kalau punya target dunia, kalau dia sudah kecekel targetnya, ya sudah, lawang sudah dapat, ngapain lagi, apalagi yang mau dicari. Kalau punya target dunia berikutnya lagi, baru dia mungkin semangat dakwah lagi, karena untuk mencari, mencapai target. Kalau gak dapat-dapat, bosen, sehingga dia tinggalkan. Tapi kalau kita menginginkan apa yang ada di sisi Allah, ikhwati fillah, maka tidak pernah akan kecewa. Allah semuanya akan hitung tetesan-tetesan keringatnya, semuanya dia akan yakni yakin dibalas oleh Allah, karena Allah asy-syakur, enggak ada yang sia-sia dari apa yang dia lakukan. Sehingga sekalipun enggak dapat keuntungan apapun dari manusia, maka dia punya harapan kepada Allah Ta'ala. Tarjuna ma la yarjun. Anda berharap apa yang di sisi Allah, yang orang lain yang tidak bekerja karena Allah, dia tidak punya harapan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian fahadahumut tufan. Kemudian kaumnya Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, Allah datangkan pada mereka banjir. Wahum dhalimun, sedang mereka dhalim. Allah tidak pernah mengadab satu kaum yang mereka yakni taat kepada Allah, enggak ada. Semua kaum yang diazab oleh Allah itu karena kezalimannya. Maka sekali lagi antum survei semua wilayah yang dibinasakan oleh Allah dengan gempa atau dengan segala macam bentuk yakni musibah azab, mantum survei apakah penduduk kampungnya itu orang-orang yang bertakwa atau orang-orang yang mereka banggel terhadap agama, kurang ajar pada agama, enggak peduli dengan agama. Ada kampung pelacur, ada kampung mendem, ada kampung ciu, ada yakni kampung copet, ada kampung pencuri, dan ada daurah-daurahnya juga. Daurah jadi copet, daurah jadi semuanya ada training-trainingnya. Qanibillah, ini adalah tempat-tempat yang antum lihat dan antum survei, antum cari tempat mana yang diazab oleh Allah gara-gara mereka taat kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah gak dapat. Tapi kalau kampung yang kemudian mereka terkenal rusak dan kemudian diazab Allah, maka akan mendapatkan contoh yang terlalu sangat banyak. Fa'anjainahu wa ashabas safinah. Kami selamatkan Nuh dan kami selamatkan orang-orang menumpang kapal, karena ketika sudah mulai dekat-dekat datangnya azab Allah, Allah perintahkan Nuh buat kapal yang semakin dijadikan bahan ejekan oleh ini kaumnya. Lawong musim enggak ada, geluduk-geluduk hutan kok gawe apa kapal untuk apa? Maka semakin diejek, semakin dalam ejekannya, dan Nuh pun tetap terus melaksanakan apa yang diajarkan Allah Ta'ala. Lalu Allah selamatkan. Sunnah ini safinatin Nuh, kata ulama. Barang siapa yang dia numpang sunnah, maka dia numpang kapalnya Nuh. Akan dihancurkan Allah atau akan celaka orang yang mereka tidak numpang kapal sunnah, yaitu menjaga mengikuti sunnah Nabi. Waja'alnaha ayatan lil alamin, dan kami jadikan yakni kehancuran kaumnya Nuh tanda ayat kekuasaan Allah bagi alam semesta, jadi bagi manusia, bahwa kalau mereka nanti kurang ajar, melanggar agama, menentang agama, nasibnya akan sama dengan Fir'aun, Qarun, kaumnya Nuh, kaum 'Ad, kaum Tsamud, kemudian kaumnya Syu'aib, dan seterusnya. Sampai sini dulu ikhwan, ganti pelajaran. Kita masuk pada pembahasan kitab al Bahra'in. Kita sampai pada pembahasan yaitu syarabu ahlil jannah. Ini minumannya, yaitu ahlul jannah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura ainan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, innal abrara, sesungguhnya orang-orang yang mereka berbakti, berbuat baik kepada Allah, orang-orang yang taat kepada Allah Ta'ala, al-abrar, lawan daripada fujar. Fujar, orang-orang yang mereka durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-abrar yasrabuna min ka'sin kama mizajuha kafura. Orang-orang yang mereka berbuat baik, al-abrar, yang taat kepada Allah Ta'ala, mereka akan mendapatkan minum dari gelas yang bercampur dengan air yang isinya minuman campurannya itu adalah air kafur. Ainan yashrabu biha ibadullah, mata air yang menjadi minuman hamba-hamba Allah yang saleh, yufajjirunaha tafjira, yang mereka mendapatkan aliran minuman itu sebaik-baiknya. Yaitu mereka akan mendapatkan aliran minuman, atau mereka akan mengalir minuman yang diinginkan itu sesuai dengan apa yang mereka yaitu kendaki. Mereka akan mendapatkan minuman yang betul-betul berisikan minuman yang lezat, yang memuaskan, yang dia tidak ada efek apapun berkaitan dengan minuman ini tersebut. Yang yufajjiruna fi tafjira, yang bisa dia alirkan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ini adalah minumannya, ini ahlul jannah. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura, mereka akan mendapatkan minum, Allah memberikan minum kepada mereka, syaraban tahura, minuman yang suci, yang bersih, yang bening, yang tidak ada kotorannya sama sekali, enggak ada bakterinya sama sekali, tidak membuat dia pusing, tidak membuat dia yakni mabuk dengan minuman itu. Dan di antara juga Allah katakan, wa yusqauna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila, di surga dia akan diberikan minum dengan gelas yang isi campurannya adalah zanjabila, jahe, minuman jahe. Yang orang-orang Arab di antara kesukaan minumannya adalah di antaranya adalah jahe, sehingga dia mendapatkan minum apa yang mereka yang diinginkan. Ini adalah di antara minuman ahlul jannah. Sekarang kita lihat singkat-singkat pakaiannya, pakaian ahlul jannah. Allah katakan, yuhallawna fiyya min asawira min dahab, Allah akan berikan mereka hiasan, min asawir, dari gelang-gelang, gelang-gelang min dahab, gelang dari emas, walu'lu'a, dan gelang dari mutiara. Di dunia ini laki-laki gak boleh pakai gelang, laki-laki gak boleh pakai gelang, ini gelang perhiasan. Di akhirat kala Allah akan berikan perhiasan kepadanya, gelang emas, gelang perak, mutiara, walibasum fi harir, dan pakaian mereka adalah sutra yang sangat yakni halus, sutra halus, tebal, warnanya bagus, sehingga tergabungkan antara kenyamanan badan dan pandangan yang indah. Ada pakaian warnanya bagus tapi bahannya enggak enak dipakai di badan, enggak enak, kasar, gatal-gatal, atau mungkin enggak pas dipakai, kurang lembut, kurang sejuk, panas, sumuk. Ada yang pakainya enak dipakai tapi bahannya enggak enak, atau warnanya warna diso, ini warna enggak bagus, enggak sedap dipandang. Allah akan berikan pakaian dengan kriteria yaitu warnanya bagus, kemudian enak yakni dipakai. Kemudian hiasan yang akan dapatkan ahli jannah sesuai dengan panjangnya atau mencapai tempat-tempat yang dia bisa pakai untuk wudu. Tablughu hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu. Hiasan orang mukmin kelak di yaumul kiamah itu sampai pada tempat anggota badan yang dia sering, yakni terbasuh dengan air wudu. Dan di surga itu Allah katakan man yadkhulul jannah yan'amu wa la ya'asu. Ahlul jannah itu merasakan nikmat dan tidak pernah dia bercampur kesengsaraan sedikit pun. Ahlul jannah betul-betul nikmatnya itu murni. Enggak ada campur kesengsaraan. Kalau di dunia semua kenikmatan itu campur kesengsaraan. Karena semua kenikmatan bercampur dengan yakni kesulitan, kesengsaraan. Antum mau jadi dokter spesialis yang gajinya nanti bisa gede sehingga menikmati gaji besar. Tapi proses untuk menjadi dokter spesialis itu enggak gampang dan enggak enak. Enggak mungkin hanya tidur-tidur, ngap-angop, kemudian kekep dengkul di rumah, enggak bisa. Kadang dia harus melilit, belajar sampai malam, ngapalkan buka buku, kemudian betul-betul memahami, memeras tenaga, memeras waktu, memeras pemikiran, belum juga biayanya. Belum nanti kalau dia kemudian yakni ada yakni kegiatan-kegiatan yang lainnya. Intinya proses untuk menjadi dokter spesialis itu enggak gampang. Kemudian sudah jadi dokter spesialis untuk mendapatkan gajinya ya enggak mungkin hanya menggokok di rumah, praktek, pindah-pindah rumah sakit sampai kadang 24 jam siap dia untuk dipanggil kemanapun juga. Sehingga betul-betul kelelahan, capek, kesulitan, kesengsaraan itu menyertai kenikmatan yang diinginkan. Di jannah kenikmatan tidak akan bercampur dengan kesulitan. Maka Nabi katakan ya ahlal jannah, ahlul jannah akan diseru ya ahlal jannah annalakum antan'amu walatab'asu abadan. Wa ahlul jannah, sekarang Anda nikmat yang tidak akan pernah sengsara lagi. Dan mereka ini pertama mereka mendapatkan pakaian walatab lasyabu, pakaiannya enggak akan usang. Kita ini pakaian berapa bulan, berapa tahun, kalau enggak bodol ya jadi ambiar warnanya, warna padi-padiannya ambiar, lepus menjadi lawas. Tadinya putih, kuinca, putih, apa, memplak. Putih memplak. Putih banget apa namanya? Putih memplak. Hijau, apa? Royo-royo. Abang beranang. Ireng, runteng. Putih, tadinya putih memplak. Bar, berapa minggu jadi putih. Jadi putih. Ini putihnya jadi ke coklat-coklatan atau jadi krem, jadi lepus, enggak memplak lagi, enggak bagus lagi. Demikian pula badian-badian kadang ambiar, berapa lama sudah ambiar, kalau enggak ikuti ya bodol jahitannya, sehingga akan usang. Tapi pakaian ahlul jannah selalu dalam posisi baru. Wala yafna syababuhu, dan mudanya itu enggak hilang. Mudanya tidak akan pernah punah, enggak akan hilang mudanya itu. Dia benar-benar ya ini selalu dalam keadaan ya ini muda. Tidak pernah dia menjadi tua. Ini adalah apa yang dia dapatkan itu di jannah. Dia mudanya tidak pernah mengalami ini tua. Kalau di dunia enggak mungkin muda terus ikhwan. Muda mau dijamoni apapun atau pakai jamu apa coba? Jamu cap jago apa jamu cap babon? Pokoknya enggak mungkin muda itu ditahan kemudian enggak bisa tua. Seandainya bisa dijamoni sehingga umur 70 kayak 17. Nah, tapi dalemannya gimana? Dalemannya enggak bisa ditipu, tetap keropos, tetap menua. Tetap ini walaupun kelihatannya umur 17 ini sampun pitung dosa setunggal. Dalemannya sudah enggak bisa ditipu lagi, sudah minum paus. Sudah minum paus. Iya, sudah enggak bisa lagi. Ini sudah hilang nilai-nilai ini mudanya. Ini sudah ganti grade atau sudah ganti ini tingkatan. Kemudian sifat al-jannah, sifat al-jannah, sifat al-jannah. Bahwasanya al-jannah di Nabi katakan inna awwala zumratin yadkhulul al-jannah ala suratil qamar laylatul badri. Yang pertama kali masuk surga adalah al-jannah yang digambarkan seperti bulan purnama. Bulan purnama yang terang benderang bercahaya bersinar. Kemudian berikutnya adalah seperti kaukab duri duriun fisama. Ya, ini kemudian seperti bintang yang mencorong yang bersinar di langit. Yang mereka ini layabulun tidak lagi mengenal kencing, tidak lagi ingin mengeluarkan kotoran, yaitu air sehingga mengandung bau-bau. Walayatagawatun dan tidak ghaib, tidak berak, tidak ke belakang, tidak mulas-mulas, apalagi mencret, enggak ada lagi. Walayatahammatun dan tidak muhab, tidak lagi keluar ingusnya. Sehingga betul-betul mereka adalah yaitu dibersihkan Allah dari kotoran lahir maupun batin. Dibersihkan Allah dari semua kotoran lahir dan batin. Laki-lakinya juga gak ada yang keringatnya jadi pengu-pengu, gak ada. Kadang-kadang guanteng masya Allah, tapi keringatnya kayak batang. Oh, baunya dari jarak sekilo sudah bau nyengat. Ini kalau pakai parfum harus parfum yang original. Ini kadang-kadang begitu, sehingga baunya bau yang menjadi bau yang nyengat, gak enak. Di sana semuanya sudah betul-betul semuanya bersih, gak ada lagi kotoran-kotoran, gak ingusan, gak keluar keringat bau, kemudian tidak perlu ke belakang, mau makan sembuan, mau makan jengkol, mau makan pete, ada gak di surga pete? Ada gak? Hah? Ada gak? Ada, pokoknya diminta keturutan. Antum mau minta pete, jengkol, ada. Mau dimasak tongseng atau dimasak apa balado, semuanya keturukan, tinggal pencet tombol ceret, curut, akan keluar. Semua yang diminta tinggal tersedia. Begitu disebutkan Allah Ta'ala. Ini mereka di dalamnya matastahi angkusukum walakum mata daun, mata daun. Di dalam jannah apa yang kalian selera untuk didapatkan, dan ada ya ini setiap yang anda minta akan keturutan. Sahabat pernah tanya Nabi, ya Rasulullah, ada gak nanti di kuda di jannah kuda terbang? Ada, kata Nabi. Sehingga apa yang mereka tanyakan, yang mereka inginkan akan diadakan Allah dan tidak pakai proses, gak pakai ngenteni. Omnya mau mangan sego goreng aja nunggu sak jam pamannya, gak pakai nunggu-nunggu seperti itu. Kalau pengen buah mentelung sendiri buahnya sehingga mendekat kepada dia. Demikian pula batinnya betul-betul dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Batinnya dibersihkan oleh Ta'ala. Wa nasakhna ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururil mutaqabbilin. kami cabut dari hati mereka itu ghil, sehingga enggak ada lagi hasad-hasad, enggak ada lagi ini perasaan-perasaan, pandangan yang buruk kepada temannya. Kita ikhwan di dunia ini sering terhambat dalam bermuamalah itu karena di dada kita itu ada garet-garet, ada garet-garetnya dengan saudara kita. Tahu enggak garet-garet? Sehingga enggak mulus memandang saudara kita, enggak mulus, sehingga akhirnya ada sekat-sekat di dalam hati kita ini karena ada luka-luka yang berkaitan dengan saudaranya. Semua yang berkaitan dengan perasaan-perasaan kayak gituan dicabut semuanya oleh Allah Ta'ala, sehingga ahlul jannah kayak satu hati, betul-betul kayak satu hati, sehingga dia bersaudara ikhwanan ala sururin mutaqabilin, mereka bersaudara berhadapan-hadapan di sofa, sehingga betul-betul mereka sangat romantis, sangat nyaman, sangat akrab. Tapi kalau orang punya hatinya itu ada masalah ikhwan, maka akan saling menjauh dan saling membelakangi. Maka Nabi katakan fala tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan. Wahai hamba Allah muslimin, jangan saling hasad, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi, jadilah hamba Allah yang bersaudara. Ini yang diajarkan oleh Nabi kepada kita sekalian. Maka di antara yang Nabi ajarkan pula, yang Allah ajarkan, kita tidak boleh tajassus. Apa tajassus? Mencari-cari, memata-matai, mencari-cari aibnya orang. Kalau kita melihat aibnya orang aja, bagaimana ditutup supaya tidak tersebar? Ini malah mencari-cari, ngupang-nguping, kemudian mencari-cari, ngorek-orek. Ini bukan sifatnya muslimin. Kalau Anda ingin ditutup aib Anda oleh Allah, tutup aib saudara Anda. Apalagi di akhirat. Man satara musliman, satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa dia menutup aibnya orang di dunia ini, saudaranya muslim di dunia ini, maka di akhirat kala Allah akan tutup aib dia. Jazan mifaqa, balasan sesuai dengan itu amal dia. Orang suka menutup aibnya orang, Allah akan tutup aib dia. Sehingga di jannah total perasaan itu los seperti satu hati. Adapun di dunia sering perasaannya membuat ganjalan dia dalam mempergauli manusia. Kemudian penghuni jannah, adna ahlil jannah mansilatan, ahlul jannah yang paling rendah kedudukannya. Ahlul jannah ikhwan yang paling rendah kedudukannya, inna Musa alaihissalam sa'ala rabbah. Musa pernah bertanya kepada Allah, ma'adna ahlil jannah mangsilatan, ya Allah, ahlul jannah yang paling rendah kedudukannya yaitu siapa? Ya Allah. Kemudian Allah ini terangkan siapa itu ahlul jannah yang paling rendah kedudukannya. Ahlul jannah yang paling akhir dan masuk jannah, masuk jannah paling akhir dan paling rendah kedudukannya, yaitu orang yang Allah berikan jannah bi asri amsalid dunya. Innalaka asru amsalid dunya. Bagi Anda asra amsalid dunia, 10 kali lipat dari kerajaan dunia. Allah berikan kepada ahlul jannah ini ayyaku atardha ayyakuna laka mislu mulki min mulukid dunia. Kata Allah, kamu ridho enggak? Seandainya kamu saya beri, kamu punya kerajaan yang semisal dengan kerajaannya raja-raja dunia, radhiitu rabb. aku ridha ya Rabb. Kata Allah, laka dhalik wa mislu. Kamu Allah, kamu punya kerajaan seperti kerajaan alut dunia dan semisalnya, sampai yang kelima Allah ucapkan raditu Rabb, aku ridha ya Rabb. Allah katakan hadalaka wa asratu amsalih, ini adalah bagimu dan 10 lipat yang semisal dengan ini. Walaka matas tahta nafsuk ma mastatahat nafsuk, dan bagimu apa yang diinginkan oleh jiwamu. Sehingga Allah berikan kepada mereka yang paling rendah kedudukannya dari ahlul jannah adalah pemilih 10 kali lipat kerajaan dunia. Ini adalah kedudukan ahlul jannah yang paling, ini paling rendah. Kemudian nisa ahli jannah, wanita-wanita ahli jannah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ikhwan, Allah katakan wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama rusiku minha min thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi rusikna min qablu wa utubi mutasyabiha walahum fiha aswajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Dan sampaikan kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap mereka diberikan rezeki dari surga itu dari buah-buahan, maka mereka mengatakan ini seperti yang telah diberikan kepada kita sebelumnya, dan mereka diberikan yang semisalnya. Walau fi aswajun, yang kita tekankan bagi mereka adalah aswajun, istri-istri mutahharatun, yang mutahharah yang dibersihkan, wa hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Allah. aswajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Al-Imam Ibnu Qayyim menerangkan dengan ringkasnya, ikhwan, dalam ayat ini Allah jama Allah Subhanahu wa taala fi hadhil ayah baina na'imil badan bil jannat wa ma fiha minal anhar wath-thamar wa na'imin nafsi bil aswat al mutahharah wa na'imil qalbi wa qurratil ain bi ma'rifati dawami hadhil ais abadal abad wa adamu inqita'i wal aswajul mutahharah hiya allati tahara minal mahil wal baul wal nifas wal ghaid wal muhad wal fasaq wa kullu qadarin wa kullu ada yakun min nisa'id dunya wa tawra ma'a dalik batinuha min al-akhlaqi sayyi'ah wa sifati al-mahtumumah wa tawra lisanuha min al-fakhshi wal-bada min al-fakhshi wal-bada wa tawra tarfuha min antat ma'abi ila khairi sawjiha. Ibn al-Qayyim katakan Allah mengumpulkan di dalam ayat tersebut dua kenikmatan, antara kenikmatan badan dan dengan yaitu surga, kenikmatan badan dengan surga yang dia dapatkan, segala kenikmatan sediakan oleh Allah Ta'ala yang kenikmatannya telah mala ainun ra'at wal udhun sami'at wal khatra ala qalbin bashar, yang mata belum pernah lihat, kemudian telinga belum pernah mendengar, belum pernah pula terlintas dalam hati manusia. Allah berikan kenikmatan jannah yang mengalir sungai-sungai di bawahnya dengan kenikmatan jiwa, kenikmatan zahir dan kenikmatan batin. Kenikmatan batin diantaranya yaitu dengan disediakannya istri yang mutahharah, istri-istri yang betul-betul disucikan oleh Allah Ta'ala. Kenikmatan mendapatkan istri yang aswajun mutahharatun, yang dibersihkan oleh Allah. Bersihnya istri yaitu dari segala macam qaldurat, kotoran-kotoran. Apa itu istri yang tidak, yaitu haid, istri yang tidak baul, tidak kencing, istri yang tidak nifas, istri yang tidak ghaid, tidak ke belakang, istri yang tidak mengeluarkan muhad, yaitu apa? Muhad yang keluar imus, al-basab, tidak mengeluarkan dahak, dan tidak mengeluarkan kotoran-kotoran, segala macam bentuk kotoran yang sering didapatkan pada wanita dunia. Wanita dunia haid atau enggak? Nifas, kencing, ghaid, muhad, basab, ada semuanya. Ini semuanya termasuk kotoran yang akan dibersihkan Allah dari wanita ahlul jannah. Demikian juga digabungkan dengan yaitu kebersihan jiwa. Jiwanya wanita-wanita ahlul jannah, lisannya tidak pernah mengucapkan kalimat-kalimat buruk untuk suaminya. Wanita dunia ada yang galak-galak enggak? Oh, pedes. Omongannya kadang ngumpuli sambal korek, pedesnya itu. Kemudian juga kadang-kadang ya ini wanita tapi petarung. Wanita petarung. Maka jangan sampai antum cari istri yang jago karate, jago judo. Nanti antum masalah disamplo, disamplak sama dia, ceklek gulunya. Cari wanita yang memang sifat wanitanya sempurna, melayani suami, mendidik anak, kemudian lembut. Wanita laki-laki itu kasar, cari yang lembut. Sehingga wanita itu dia diciptakan Allah untuk memang plotnya itu untuk ya ini gaduh dengan suami yang memang off road. Sehingga wanitanya cari yang lembut. Jangan wanita jago karate, jago gulat, jago angkat besi. Ini tidak dibutuhkan dalam dunia wanita. Wanita yang bisa masak enak, wanita yang bisa lempit-lempit, wanita yang bisa bersih-bersih, wanita yang bisa mendidik anak dengan bagus, wanita yang pintar masak. Jangan istri bisanya hanya nyemplok endok sama Indomie godok, hanya itu terus saja, mencret nanti suaminya. Si istri harus pintar dia bagaimana masak, sehingga mendampingi dia pintar untuk menyediakan menu untuk suaminya. Kemudian juga diterangkan oleh Allah dalam ayat yang lainnya, wazawajnahum bihurin in, dan kami jodohkan laki-laki ahlul jannah dengan hurin in. Hurin in adalah almar'atu syababah al-hasna jamilah baydah sadidah sawatil ain, wanita yang syababah, wanita muda, bukan mak lampir, bukan wanita yang sudah tua, nenek-nenek, wanita muda yang hasna, yang sangat indah, yang jamilah, yang sangat cantik, yang mata baydah sadidah, yang wanita yang putih, jamilah baydah. Antum cari yang putih atau yang hitam? Yang dicari hitam atau yang putih? Kalau yang matanya dicari yang hitam atau yang putih? Kalau matanya hitam sehingga matanya hitam runteng, hitam semuanya atau ada putihnya? Kalau putih semuanya juga meteni. Mata yang bulanya hitam kemudian backgroundnya putih sehingga betul-betul dikatakan matanya jelita. Ini adalah wanita ahlul jannah, digambarkan demikian. Kemudian wanita ini dia wanita yang sudah tidak lagi lirak-lirik dengan laki-laki yang lainnya, sehingga qasiratu tarfi, dikatakan Allah qasiratu tarfi, wanita yang mereka betul-betul hanya membatasi pandangannya itu, yaitu untuk suaminya saja. Atrof yang sepadan, atrof yang sepadan, yang muda. Muda itu kira-kira umur gempolnya itu umur 30-an, kata 33, 30-an, gagah, perkasa, sempurna, kemudian matang, itu adalah umur-umur yang segitu, atrof, umurnya sebaya. Jodohnya ya seumuran, bukan dapat nenek-nenek atau kakek-kakek umur 17 dapat 71, ya kurang gaduh, yang ini kurang gaduh. Kemudian juga dikatakan itu qasratu tarfi, artinya dia betul-betul pandangannya hanya untuk suami, tidak lagi liar memandang kemana-mana. Yang terakhir tentang jannah ikhwan, kita habiskan pembahasannya sehingga habis ini selesai, kita anggap selesai, yaitu kenikmatan jannah adalah an-nadru ila wajhillah, kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wajah ahlul jannah hari itu adalah nadhirah, berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memandang wajah Allah ini kenikmatan puncak ahlul jannah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia, yang beriman, bertakwa, ahli tauhid, bagi mereka surga, al-husna jannah, wasiadah, dan tambahannya adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan melihat wajah Allah itu melupakan semua, ya ini nikmat jannah. Nikmat surga itu sudah digambarkan oleh Allah, mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbin bashar, telinga belum pernah, mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, belum pernah terlintas pula dalam perasaan, tapi nikmat melihat wajah Allah melalaikan semua nikmat jannah, sehingga nikmat bonus yang paling tinggi kepada ahlul jannah. Dengan demikian ikhwan, kita anggap telah selesai pembicaraan tentang ini dari kitab Al-Bahru Ra'if, dan tentang jannah insyaallah kita perdetail pada pembahasan di hari Senin. Kita sedang membahas tentang al-jannah wa nar. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kenikmatan istiqamah dan menjadi ahli jannah, mendapatkan semua yang Allah telah janjikan dan nabinya terangkan kepada kita ahlul, atau yang dijadikan pada ahli jannah. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.